Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخواني في الله رحمنا رحمكم الله أخواني di Bojong dua ikhwah di Ulin dan sekitarnya dan semua yang mendengar kajian malam ini rahimahna rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Di pertengahan Sya'ban. Bulan yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia lalai darinya. Di dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma kata beliau, kultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di satu bulan seperti puasa yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Artinya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban sehingga Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata, "Lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasum fi Sya'ban." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan." Ini adalah bulan, itu adalah bulan yaghfalun nasu an, yang manusia lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadhan, itu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan yang diangkat amal-amal kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku ingin diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis Tauhid Nasai dan dihasankan oleh Al-Alamah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan faidah hadis ini dalam Lata'if Ma'arif, di antara faidah yang beliau sebutkan adalah, ini menunjukkan ia faidah memakmurkan waktu-waktu ya yang orang-orang lain padanya, memakmurkan waktu dengan ibadah di saat waktu tersebut ya orang-orang lalai darinya. Di antara dari bulan Syaban dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan berpuasa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam Sahih Muslim menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah sehingga seakan-akan kami menyatakan seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Tapi juga beliau buka, juga berbuka. Kadang beliau juga tidak berpuasa. Sehingga kami katakan, iya beliau tidak pernah puasa sunnah. Ini kadang puasa, kadang tidak. Qala radhiyallahu anha, kata beliau, wa ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin ila fi Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kulihat menyempurnakan puasa satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Qala kata beliau radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman min Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasa sunnah ya dibandingkan bulan Sya'ban. Rahu Muslim. Maka ihibatibillah rahiman rahimakumullah, di antara amaran yang dilakukan di bulan Syaban adalah memperbanyak amal-amal puasa sunnah. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Jika kalian, saya ulangi, apabila telah masuk pertengahan Sya'ban, fala tasumu, jangan kalian puasa. Sebagian ulama kita di antara Imam Ahmad rahimahullahu telah menyatakan hadis ini syadz. Sebagian ulama menyatakan hadis idza intasafa Sya'ban fala tasumu syadz. Apabila masuk pertengahan Sya'ban janganlah berpuasa sunnah, sebagian menyatakan syadz. Karena dalam sahihain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan masuk. Kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbiasa melakukan puasa sunnah. Biasa dia puasa Senin Kamis, biasa puasa Ayyamul Bidh, biasa puasa mungkin puasa Daud. Dan kebetulan di antara waktu puasa dia adalah sehari sebelum, sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Kalau seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana rajulan yasum fa yasumhu. Kalau dia puasa sunnah, biasa puasa sunnah, silakan dia puasa walaupun sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Dan ini dalam Bukhari Muslim yang menunjukkan boleh puasa sunnah walaupun sehari atau dua hari sebelum Ramadan apabila menjadi kebiasaan dia. Jadi hadis ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Hadis idza intasafa Sya'ban fala tasumu, sebagian ulama kita menyatakan ini hadis syadz, hadis dhaif. Namun sebagian a'immah menyatakan hadis ini hasan, tidak dhaif. Dan mereka katakan hadis idza intasafa Sya'ban, jika telah masuk pertengahan Sya'ban dia telah hadir puasa, iya hasan. Dan maksudnya adalah yang pertama, bagi mereka-mereka yang tidak punya atau dikhawatirkan kalau dia berpuasa setelah Sya'ban akan lemah di bulan Ramadan. Saya ulangi, kata mereka, hadis idza intasafa Sya'ban fala tasumu, yakni bagi orang-orang yang dikhawatirkan bila berpuasa di pertengahan Ramadan, saya ulangi, di pertengahan Sya'ban, itu akan menyebabkan dia lemah ketika masuk Ramadan. Kalau demikian keadaannya, dikhawatirkan dia banyak berpuasa di pertengahan Sya'ban di Ramadan kemudian lemah, maka jangan puasa. Idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Sebagian lagi menyatakan hadis idza intasafa Sya'ban fala tasumu, yakni mereka-mereka yang baru mulai berpuasa di pertengahan Sya'ban. Ya, ini al-fard. Iya, bagi yang menyatakan hadis ini hasan. Iya, adapun sebagian imam menyatakan hadis ini syadz, wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Asy-Syalbani rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di dalam silsilah hadis sahihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, yaqtali Allahu ila halqihi fi lailah an-nisfi min Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya di malam pertengahan Sya'ban. Qala fayaghfiru li jami'i halqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya di malam nisfu min Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya kecuali seorang musyrik atau seorang musyahin. Musyahin dari syahna, ini seorang yang ada permusuhan dengan saudaranya, ada pertikaian, permusuhan dengan temannya, dengan saudaranya karena masalah-masalah duniawi. Nah, sebagian imam menyatakan ini ya terkait dengan ahlul ahwal bidah. Sebagian menyatakan ini umum. Imam Ahmad bin Ahmad rahimahullah menyatakan hum ahlul bidah alladzina syahinuna ahli Islam. Imam Al-Asbahani rahimahullah menyatakan al-musyahin yani ta'in li ummatihi, ya orang-orang yang mencela umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-safik li dima'ihim. Asyhaduhan rahiman rahimakumullah, di bulan ini, bulan Sya'ban, banyak hadis-hadis sampaikan oleh para khutbah, para bu'ad tentang keutamaan Sya'ban. Namun yang dikuatkan para imam kita, di antara yang kita baca sekarang, Asy-Syalbani rahimahullahu ta'ala, ya, yang ada hanya dua. Yang pertama, keutamaan memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, sebagian dari riwayat Muslim dan riwayat Nasa'i. Dan yang kedua, yang barusan saya baca, adanya maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala di malam pertengahan Sya'ban, kecuali bagi seorang yang musyrik atau seorang yang musyahin, seorang yang musyahin, yang ada permusuhan ya dengan saudara yang muslim, dan terkhusus mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah, ya ta'in li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bulan Syaban kita masuki bulan berikutnya, bulan yang juga banyak janji ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul dalam satu hadis. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama lailatul badr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Disebutkan dalam satu hadis tiga amalan. Di antara sekian amalan di bulan Ramadan yang dijanjikan dengan maghfirah, yaitu shaum, qiyam Ramadan, dan qiyam lailatul qadar. Berpuasa, salat tarawih, dan menghidupkan atau beramal saleh di bulan di malam Lailatul Qadar. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika naik mimbar berkata amin amin amin. Dan beliau berkata di antara amin yang beliau bacakan adalah karena Jibril berkata, ya Muhammad raghima ampun mri'in dakhal alaihi syahr ramadhan falm yukfirlah. Wahai Muhammad, jadi sallallahu alaihi wasallam, rugi atau celaka seseorang masuk kepada dia bulan Ramadhan, dia mendapati bulan Ramadhan, kemudian bulan Ramadhan habis dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang merugi, iya, sangat merugi adalah mereka yang mendapati bulan Ramadhan dan tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadhan. Maka wabillahi rahiman rahimakumullah. Satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita berusaha di dalam amal ibadah kita itu dibangun di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah masalah puasa ini. Kita berupaya puasa yang kita lakukan dibangun di atas dalil, di atas ilmu, di atas bayyinah. Pak, insyaallah dalam kesempatan ini di malam ini ya kita akan sedikit membuka poin secara global. Beberapa masalah terkait dengan masalah saum, saya kira untuk rinciannya asatidzah fadhala di masing-masing tempat, di Ulin, di Banjarbaru ada Ustaz Aslam, Ustaz Zuhair, dan yang lainnya. Ikhwan rahiman rahimakumullah, sekali lagi kita akan bacakan sedikit permasalahan saum dengan global. Yang pertama adalah terkait dengan masalah definisinya. Al-Imam Al-Muzammil rahimahullah ta'ala dalam Syarh Mumti menyatakan as-saum adalah at-ta'budu lillahi subhanahu wa ta'ala bilimsaki anil akli wa syurbi wa sa'idi mutattirat min tulu'il fajri ila ghurbi syams. Saum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, ini fajar shadiq, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Fadhilah rahimana rahimakumullah. Saum adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini syarat kepada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, pentingnya ikhlas di dalam berpuasa. Syarat di antara syarat puasa kita menjadi sebab ampunan dari Allah adalah ikhlas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan, iman, masuk beriman kepada Allah, beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban. Dan berihtisab semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, iman wahtisab. Yang kedua, ikhwan rahimana rahimakumullah, dari ucapan beliau rahimahullah, saum adalah at-ta'abbudu lillah, yakni menunjukkan satu rukun di antara rukun saum adalah an-niyah. Niyah. Sebagian dalam kitab-kitab fiqih disebutkan rukun saum ada dua, yakni an-niyah dan al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan. Itu yang kedua, dan yang pertama adalah harus ada niat. Nah, masalah ini yang terkait dengan masalah niat, yaitu terkait dengan keharusan niat puasa wajib sejak malam hari. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Sehingga dari hadis ini, sebagian menyatakan hadis ini marfu', dan Syalabin rahimahullah cenderung menyatakan hadis sahih marfu' sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian menyatakan hadis mauquf. Sambil radhiyallahu anha, namun tentunya terdukung dengan hadis innamal a'malu binniyat. Namun tambahan dalam hadis ini adalah harusnya ada niat puasa wajib sejak sebelum fajar. Ada satu pembahasan yang terkait dengan masalah niat yang saya kira sedikit saya singgung, adalah adanya pembahasan para ulama kita, apakah diharuskan tajdidun niyyah setiap malam atau sebetulnya cukup ketika kaum muslimin masuk Ramadan dia sudah berniat mau puasa selama sebulan, itu cukup. Fa rahimana rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin ingatkan, iya, masing-masing di tempat antum semua ikhwan yang mendengar kajian ini ada asatidzah Ya, saya sekedar menyampaikan apa yang saya baca. Terlebih, selebihnya antum, ya, ikuti kajian di tempat masing-masing dan tanyakan kepada asatidz yang ada di tempat antum. Saya bacakan setiap permasalahan dengan apa yang saya dapatkan, yang saya pribadi lebih cenderung kepadanya. Ya, ada pun sekali lagi selebihnya, tafadhal antum ikut kajian di tempat masing-masing. Rahimakumullah. Di antara masalah yang ada khilaf ulama kita adalah masalah ini. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala cenderung menyatakan dengan pendapat ulama kita, ia menyatakan cukup. Ya, ketika masuk Ramadan berniat. Qala rahimahullahu taala, وهذا هو الأصح لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم من أول الشهر إلى آخره. Dan kalau seorang kamu tanyakan kepada kaum muslimin semuanya, mesti kalau kamu tanya, dia akan katakan, iya, saya sudah niat puasa dari awal bulan sampai akhir. Kecuali ketika dia batal puasa di tengah Ramadan karena sebab uzur. Ya, sejak awal dia berniat mau puasa. Nah, namun di pertengahan bulan Ramadan dia sakit 3 hari. Maka setelah sembuh, wajib dia tajdid niyah, kembali berniat iya untuk puasa Ramadan, lanjutkan. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Tapi tentunya ketika seorang iya makan sahur, bangunnya dia di malam hari, makan sahurnya dia di malam, itu sudah niat. Karena niat mahluhu al-qalb. Iya, ketika dia bangun malam ikut sahur, itu sudah berarti dia sudah punya niat dia berpuasa. Nah, jadi walaupun beliau rahimahullah menguatkan niat itu cukup 1 bulan pun untuk sama 1 bulan, tapi amalan kaum muslimin yang kita semua bangun malam sahur sudah niat mesti untuk puasa di esok harinya. Permasalahannya adalah ketika ada seorang muslim. Misalnya dia tidur dari sebelum maghrib sampai adzan subuh. Iya, dia letih akhirnya misal tidak ada yang bangunkan. Dia sebelum maghrib jam 5:30 tidur. Kemudian baru bangun ketika adzan subuh. Berarti dia tidak dapati malam hari. Subuh, sudah masuk subuh. Dalam keadaan maghrib aja belum sholat. Karena tidur. Ini baru masalah. Apakah dia iya boleh puasa atau tidak? Kalau menurut yang menyatakan harus tiap malam niat, berarti tidak bisa. Karena dia tadi gak dapat di malam. Tapi kalau dia kuat dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, berarti silahkan kalau dia kuat, lanjutkan puasa. Karena sejak awal Ramadan dia sudah puasa niat sebulan penuh. Itu aja bedanya. Nah, asyahid kata beliau rahimahullahu taala, at-ta'abbudu lillah. Saya ulangi, menunjukkan pentingnya ikhlas di dalam puasa, dan yang kedua ya tentang masalah harusnya berniat ketika puasa Ramadan, dan jumhur ulama menyatakan bedanya niat Ramadan dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa Ramadan itu harus ada niat sejak sebelum subuh, iya. Adapun puasa sunnah boleh diniatkan ketika sudah masuk pagi hari. Itu bedanya menurut jumhur ulama. Qala rahimahullahu taala, iya, at-ta'abbudu lillah subhanahu wa ta'ala bil imsak anil akli wasyurbi wasa'idil mufattirah. menahan diri dari makan, minum, dan seluruh mufakirah. Ini mungkin pembahasan kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu masalah mufakirah. Iya, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini sebatas yang saya baca. Selebihnya ikhwan rahimakumullah, antum ikuti kajian daerah masing-masing. Ya, istifadah kepada saya tidak di tempat masing-masing. Saya bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, yang boleh kuatkan pembatal puasa ada 7. Dan ini saya ingin ringkas, karena yang saya ingatkan adalah masalah berikutnya. Yang saya ingin ingatkan adalah masalah berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama adalah al-jima'. Yang kedua adalah inzalul mani. Tentunya bisyahwah. Ya, dengan sebab syahwat. Dan terjaga dengan syahwat. Yang ketiga adalah al-aklu wa syurbu. Makan dan minum. Yang keempat adalah ma kana bi makna al-akli wa syurb. Yang semakna dengan makan dan minum. Ini seperti infus. Ya. Dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tidak melalui mulut. Tidak melalui hidung. Tetapi isinya adalah pengganti makan minum. Mukadriyah. Yang berikutnya adalah karena sebab hijamah dibekam. Yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Dan yang berikutnya adalah ya, keluarnya darah haid dan nifas. Itu saya ringkas, intinya saya kira ini satu perkara yang ma'ruf, walaupun sebagiannya sekali lagi memang ada khilaf. Ya, sebagian adalah khilaf ulama kita, tapi ini sebatas saya bacakan. Yang pertama adalah jima, yang kedua adalah inzal mani dengan syahwat, kemudian al-aklu wa syurbu, makan minum, yang keempat adalah yang semakna dengan makan minum, seperti infus. Nah, semisalnya, kemudian keluar darah karena sebab dibekam, kemudian muntah dengan sengaja, dan setelah itu adalah keluarnya darah haid dan nifas. Itu mungkin sering dibahas, bisa antum baca. Dan, tapi yang saya ingatkan dari ikhwan rahiman rahimakumullah, perlu kita ingat, hadhihi al-mufattirat, pembatal-pembatal yang 7 ini, tidaklah membatalkan puasa kecuali ketika terpenuhi 3 perkara. Ini saya ingin mengingatkan. Pembatal-pembatal yang 7 tadi, ketika dilakukan membatalkan puasa, kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah al-zikr. Yang ketiga adalah al-ikhtiar. Yang pertama syaratnya adalah dia batal dengan sebab melakukan 1 di antara 7 tadi. Batal puasanya dengan sebab melakukan 1 di antara 7 tadi. Syarat yang pertama adalah dia mengilmui hukumnya. Ya, ilmu. Terkait dengan ilmu bil hukmi dan ilmu bil waqti. Ilmu terkait dengan 2. Ilmu tentang hukum, ilmu tentang waktu. Ilmu tentang hukum contohnya, kalau seorang yang sedang berpuasa, dia tidak tahu Belum sampai ilmu kepada dia bahwasanya di bekam itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu. Jahil. Ya, kalau dia jahil, tidak tahu ilmunya, maka tidak batal puasanya. Dia tidak tahu. Tidak pernah dapat penjelasan, dapat ilmu bahwasanya sengaja misalnya memasukkan jari muntahkan sengaja karena dia mungkin mual perutnya. Akhirnya dia refleks, dia enggak tahu hukumnya masukkan jari ke mulutnya kemudian muntah biar perutnya terasa enak. Ya ketika dia kata, batal kamu, dia bilang kenapa batal? Kamu muntah dengan sengaja. Jadi saya enggak tahu ilmunya. Jahil. Kalau jahil maka tidak batal puasanya. Atau jahil bil waqti. Iya. Seorang yang berpuasa karena letihnya misalnya dia tidur dari ba'da zuhur. Tidak ada yang bangunkan sampai jam 5 sore. Dalam keadaan sudah gelap mendung. Pernah bangun tidur. Dia kira sudah malam. Iya, langsung minum. Langsung minum. Iya. Karena dia mengira sudah malam. Padahal ternyata baru jam 5. Kita katakan tidak batal. Kenapa? Karena dia jahil bil waktu. Atau seorang, karena dia mungkin sahurnya keliru, sahur jam 2:30 sahur. Mesti tidur lagi. Iya. Kemudian berapa pun dia bangun. Dia bangun, dia dengar kok sepi, masih sepi. Dia kira berarti masih malam. Akhirnya minum. Iya. Setelah minum, dia dengar di masjid orang-orang selesai pada zikir. Oh, berarti sudah subuh. Apakah batal? Kita katakan tidak. Karena dia jahil bil waqt. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, falau ihtajama yadhunnu anna al-hijamata la tufattir. Kalau dia berbekam, dia dibekam, dikeluarkan darah dengan dibekam. Karena mengira bahwasanya dibekam itu tidak membatalkan. Di akhirnya tidak masalah. Tidak merusak puasa. Qala fa shaumuhu sahih. Maka puasa dia tetap sah. Tidak batal. Tetap sah. Kenapa? Li'annahu jahilun bil hukmi. Karena dia seorang yang bodoh tentang hukum. Nah. Berikutnya. Jahil bil waqti. Disebutkan hadis Asma bin Nabi Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis Asma bin Abi Bakar radhiyallahu an. Kata beliau, "Aftarna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi ghaimin." Kami pernah berbuka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari mendung. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengira sudah terbenam matahari. Sudah masuk waktu maghrib. Sehingga berbuka. Qala thumma tala'at asy-syams. Kemudian ternyata terbit matahari. Matahari ternyata masih ada. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengqadha. Oh, seandainya itu batal, bisa akan diperintahkan para sahabat untuk mengqadha. Tapi karena jahil bil waqti. Iya, itu tidak membatalkan puasa. Iya. Yang kedua, al-ilmu, yang pertama, yang kedua adalah an yakuna dzakiran, dia ingat. Ingat. Sehingga kalau annasi dia lupa, maka walaupun dia minum banyak, makan banyak, kalau dia lupa tetap sah puasanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa wasaim, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa'akala au syariba, dia makan, dia minum, fal yutimma shaumah, sempurnakan puasanya. Fa innama atamahu Allah wa saqa. Ya, sungguhnya dia hanyalah sedang diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Yang ketiga an yakuna mukhtaran. Ya. Dia melakukannya dengan ikhtiar, dengan pilihannya. Iya, keluar darinya mukrah yang tidak dengan ikhtiar dia, bahkan mungkin sebagian dengan ancaman. Iya, dengan paksaan, dengan ancaman. Dengan tidak sengaja. Seorang kata syarah rahimahullahu taala, walau ukriha al-aql. Seorang misalnya diancam dengan di bawah ancaman, iya, untuk makan. Dalam keadaan puasa, ya mungkin entah, mungkin leher sudah, pepedang ditaruh di leher ya misalnya, makan kamu. Ya kalau enggak misalnya, sudah pedang di leher. Akhirnya makan. Dalam keadaan tidak ada ikhtiar, tidak mau makan. Tapi dengan sebab mukrah. Atau kata rahimahullahu ta'au tamadzawa. Baharabal ma'ila bakni. Atau wudu. Berkumur. Iya. Setelah berkumur. Pas berkumur ternyata kok ada yang naik. Kemudian masuk. Tidak dengan ikhtiar. Tidak dengan pilihan dia. Maka kita katakan tidak batal. Tidak batal. Karena tidak dengan ikhtiar dia. Tidak dengan pilihan dia. Tidak dengan kesengajaan dia. Ikhwan rahimah rahimahumullah, ini yang saya ingatkan. Saya kira kalau masalah pembatal-pembatal berapa jumlahnya sering kita dengar, cuman yang perlu diingat yang ini. Pembatal-pembatal tersebut, makannya, minumnya, berbekamnya, muntah dengan sengajanya, itu semua iya, bisa membatalkan puasa kalau tiga syarat terpenuhi. Dia lakukan dalam keadaan tahu ilmunya, itu membatalkan. Dia lakukan dalam keadaan dia sadar, iya, tidak lupa. Ya ingat, dan dia lakukan dalam keadaan ya dengan pilihan dia, mukhtaran, bukan dalam keadaan sedang diancam atau tidak sengaja. Nah, seorang misalnya sedang tidur, ya tiduran, mungkin mangap, terbuka mulutnya, tiba-tiba ada masuk, lalat ada masuk atau apa misalnya, tidak sengaja, tapi masuk ke mulutnya, masuk ke perutnya, kita katakan tidak batal karena dia lakukan bukan dengan ikhtiar dia. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Iya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin ingatkan juga, iya. Kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa hukmuhu al-wujub bin nafsi wal ijma'. Ya, hukumnya wajib bin nafs wal ijma'. Hukum puasa itu adalah wajib berdasarkan nas dan ijma'. Saya kira nas Al-Qur'an dan Sunnah masyhur yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hadis masyhur bunyal Islam al-Khamsin misalnya, hadis itu atau hadis Jibril. Namun yang saya ingatkan adalah man, siapa yang yajibu alis saum, siapa yang diwajibkan untuk berpuasa. Man rahiman rahimakumullah, ya, yang wajib puasa itu adalah muslim aqil baligh, tentunya sahih muqim yang pertama adalah seorang muslim syaratnya Islam, yang kedua dia aqil berakal, kemudian yang ketiga dia telah baligh, dan yang keempat dia sahih, ini sehat, yang kelima dia muqim, Naam. Dan yang keenam adalah al-khulu min al-mawani'. Tidak ada penghalang-penghalang dia untuk berpuasa. Yaitu khusus bagi wanita tidak dalam keadaan haid dan nifas. Nah, yang terpenting terkait dengan masalah ini, saya kira ada pembahasan masalah, berarti siapa saja yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Qul rahimana rahimakumullah. Ya, ashab al-adhar, mereka-mereka yang dapat udzur untuk tidak berpuasa, itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ya, adalah mereka yang dapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa dan dia wajib membayar fidyah. Dan yang kedua, mendapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, untuk berbuka di Ramadan dan dia harus mengqadha. Ini mungkin yang di antara masalah terapan yang sering kita ya dapat pertanyaan atau mungkin kita sering ya perlukan. Yang pertama adalah sahibul adzar yang wajib membayar fidyah. Yang pertama tentunya adalah asy-syaikh al-kabir. Ya, seorang yang sudah tua renta, ajuz, laki-laki sudah tua renta, wanita sudah tua renta, yang tidak mampu berpuasa. Iya, dia bayar fidyah. Yang kedua adalah al-marid yang la yurja bur'uf. Seorang yang sakit yang secara medis tidak lagi diharapkan sembuhnya. Iya, sakit ginjal parah misalnya, yang secara medis tidak mungkin dia berpuasa dan sulit untuk kembali sembuh. Iya, penyakit kanker misalnya, nasallahu afiyah, yang sudah lemah tidak mungkin dia puasa. Tidak mungkin secara medis bisa sembuh. Ini ikhwan, iya bayar fidyah. Membayar fidyah, iya kita ringkas saja, bisa dengan matang, iya, atau dengan mentahan. Iya. Matang mungkin dia undang satu orang setiap harinya, atau dia kumpulkan setelah 5 hari baru dia undang 5 orang, atau nanti langsung 30 hari 30 orang dia undang. Atau mentahan, dia kasih beras atau semisalnya. Alhamdulillah rahimah rahimahkumullah. Saya ingin ingatkan dua hal dari kita masa fidyah. Diingatkan sebelumnya min rahimahullah ta'ala. Ya, yang pertama adalah dipastikan itu adalah untuk dimakan. Yang kedua fidyah Ramadan itu adalah setiap harinya seorang miskin yang berbeda. Tidak bisa dia hari ini bayar fidyah kepada si A, besok kepada si A lagi, besok tidak. Likul liyom miskin. Ya. Sehingga syekh rahimahullah ta'ala ketika ditanya, ada satu pembahasan, apakah boleh ngasih kartu? Ya, kartu fidyah. Dia mungkin bagi kartu, ya, kupon, ya, untuk orang sebagai fidyah dia. Saya cenderung menyatakan tidak. Kenapa? Yang pertama dikhawatirkan tidak buat dimakan. Diambil berasnya misalnya kemudian dijual lagi. Atau yang kedua, dikhawatirkan satu orang dapat 2 atau 3 kupon. Padahal syaratnya dikuliyom miskin. Ini yang apa namanya pertama. Ya, punya udur tetapi cukup bayar fidyah. Yang kedua, seorang batal puasa dan harus mengqadha. Harus mengqadha. Ya, mereka adalah seorang yang dapat rusah untuk tidak berpuasa karena sebab ya sedang safar, karena sebab sakit, karena sebab hamil, karena sebab menyusui, ya boleh untuk berbuka dan mengqadha. Namun Allah a'lam bisawab. Sebetulnya ada satu pembahasan yang ingin saya ingatkan lagi, tapi waktu sudah malam. Di mungkin nanti di, bisa ditanyakan kepada asatidah di tempat antum. Itu terkait dengan masalah ahwal musafir dan marid. Ya, ahwal musafir dan marid, keadaan orang musafir dan orang sakit. Ya. Tapi yang terpenting, yang perlu diingat, saya ingatkan, bedanya antara musafir dengan orang sakit. Kalau musafir, semata-mata seorang safar, bepergian jauh, yang boleh qasar, boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka. Nah, adapun rinciannya, mana yang lebih afdal, kapan dia ya boleh berbuka, ya ini tentunya pembahasannya panjang lagi. Tapi yang penting adalah semata-mata safar boleh dia berbuka. Semata-mata safar jauh yang bolehkan qasar boleh dia berbuka. Adapun orang sakit, ya ini perlu rincian yang lebih. Tidak semua sakit itu boleh berbuka. Kalau sakit yang sakit ringan, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, tidak menjadi rusuh untuk berbuka. Kalau safar, semata-mata safar boleh berbuka. Adapun sakit, tidak. Perlu rincian yang lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.